Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khadhalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Yang merupakan berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa akan senantiasa ada di tengah umat ini ta'ifah al-zahirah al-mansurah yang membela agama ini, yang menegakkan kalimatul haq, demikian dalam perjalanan sejarah para ulama dan sejarah umat ini tidak pernah kosong dari adanya para ulama, para tokoh yang Allah bangkitkan membela agama ini, menegakkan hadad din wa hadat tauhid wa hadhihi sunnah. Termasuk kehadiran Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala pada abad ke-12 Hijriah menegakkan dakwah tauhid, yang kemudian dakwah beliau dibela dan didukung oleh Muhammad bin Saud dan anak keturunannya setelah itu, dengan ditopang oleh Daulah As-Saudiyah, yang Daulah As-Saudiyah ini sejak Daulatul Ula, kemudian dilanjutkan Ad-Daulah Ats-Tsaniyah dan Daulah Ats-Tsalitsah, yang pertama, kedua dan ketiga. Demikianlah Allah Ta'ala bangkitkan di tengah-tengah umat ini yang menegakkan membela aqidatus salaf, al-aqidah as-salafiyah. Termasuk Allah bela, Allah bangkitkan setelah Daulah Saudiyah yang kedua runtuh, Allah pilih seorang tokoh dalam membela atau menegakkan aqidah salafiyah, seorang imam Rashid wa sultanan nasiran wa malikan hamia, seorang imam yang rashida, seorang sultan yang nasira membela agama ini, dan seorang raja yang mengayomi agama ini dan mengayomi negara dan rakyatnya, yaitu Al-Malik Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Faisal bin Turki bin Faisal bin Abdullah bin Muhammad bin Saud rahimahullahu ta'ala, yang beliau berjalan di atas sunnah ayah-ayah dan kakeknya di dalam membela al-aqidah salafiyah dan menegakkan agama ini. Dan beliau tahu tatkala beliau kembali ke Riyadh dalam rangka mengembalikan kedaulatan Daulah As-Saudiyah, beliau tahu bahwa kunci utama dalam amal beliau, dalam operasi militer yang beliau lakukan, kunci utamanya adalah nasru hadad din, dalam rangka membela agama ini. Dan beliau tidak akan mampu bangkit kecuali dengan at-tamassuk bihadihi syari'ah, dan menerapkan syariat ini dalam kehidupannya. Demikian pula beliau sadar dan mengerti bahwa beliau tidak akan mampu bangkit tanpa beliau berhubungan dekat dengan para ulama, memuliakan para ulama, memuliakan ilmu. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, demikian beliau dasar dan pondasi yang beliau lakukan dalam rangka menegakkan daulah as-su'udiyah ats-tsalitsah. Dan dalam perjalanan setelah beliau berhasil menegakkan daulah tersebut, dan segala dalam perjalanan segala kebijakan yang beliau tempuh, beliau tidak lepas, segala kebijakan yang beliau berikan tidak lepas dari musyawarah dengan para ulama, tidak lepas dari bimbingan para ulama. Di samping beliau sendiri seorang yang terbimbing dan terdidik di atas ilmu wal aqidah as-sahihah as-salimah. Ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahmakumullah. Tatkala beliau berangkat ke Mekah setelah perjalanan panjang menyatukan wilayah-wilayah Najd, termasuk beliau menyatukan wilayah Jabal Syammar dan menyelesaikan persoalan beliau dengan Ahlu Rashid, kemudian beliau mengarahkan perhatiannya ke Al-Hijaz, Mekah wal Madinah secara khusus. Maka tatkala beliau berangkat menuju Mekah, setelah Mekah berhasil kembali ke pangkuan Daulah As-Saudiyah Ats-Tsalitsah, ucapan beliau adalah, inni musafirun ila Mekah la litasallut alaiha bal liraf'il mazalim wal magharim allati arhaqat kahil ibadillah. Aku melakukan safar ke Mekah bukan untuk menjajahnya, bukan untuk menjajah Mekah, namun untuk menghilangkan kezaliman-kezaliman dan untuk menghilangkan kerusakan-kerusakan yang ada, yang telah memakan atau menelan kerugian yang sangat besar. Inni musafirun ila haramillah libasti ahkamish syariah wa ta'yidiha. Aku safar ke tanah haram untuk menegakkan, memberlakukan hukum-hukum syariat dan untuk mendukungnya. Falan yakuna ba'dal yaum sultan illa lisyara. Sehingga tidak akan ada setelah hari ini kekuasaan apapun kecuali kekuasaan syariat. Hingga beliau mengatakan, alladhi abghihi min hadhihi diyar an ta'mal bima fi kitabillah wa sunnati nabiyhi fil umur al-asliyah. Yang aku harapkan, aku cita-citakan dari negeri ini adalah beramal dengan kitab Allah dan sunnah nabinya dalam perkara-perkara usul, perkara-perkara akidah. Dan beliau juga mengatakan, ana bidhimmatikum wa antum bidhimmati, inna dinan nasihah, ana minkum wa antum minni. Beliau katakan kepada ahlu Mekah dalam khutbahnya, ana bidhimmatikum wa antum bidhimmati, inna dinan nasihah, sungguhnya agama itu adalah nasihat, ana minkum wa antum minni, aku bagian dari kalian dan kalian pun bagian dari saya. Hadhihi aqidatuna fil kutub baina aydikum, fa in kana fiha ma yukhalif kitab Allah farudduna anhu was'aluna amma yushkil alaykum fiha, wal hukm bainana kitab Allah wa ma jaa fi kutubil hadith was sunnah. Inilah akidah kami, terdapat di dalam kitab-kitab, termaktub dalam kitab-kitab, yang kitab-kitab itu ada di tangan kalian. Jadi kalian miliki kitab-kitab ini, kitab-kitab kaum muslimin, kitab-kitab para imam. Apabila dalam akidah kami ini ada yang menyelisihi kitab Allah, maka tolaklah, jangan kalian terima. Dan silakan kalian bertanya perkara-perkara yang kalian iskal padanya, dan hukum yang berlaku antara kita adalah kitab Allah dan keterangan atau hujjah yang terdapat di dalam kitab-kitab hadis dan kitab-kitab sunnah. Dan beliau katakan juga, ma kunna araban illa ba'da ma kunna muslimin. Tidaklah kami, kita ini sebagai Arab, kecuali setelah sebelumnya kita sebagai kaum muslimin. Kunna abidan lil ajam. Dulu kita menjadi abid, budak bagi orang-orang ajam. Walakinnal islam ja'alana sadatan. Namun Islam telah menjadikan kita sebagai para pimpinan. Laisa lana fadila illa billah wa ta'atihi wa ittiba' Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak memiliki keutamaan kecuali apabila kita mentaati Allah. Ya, kecuali karena Allah Subhanahu wa taala dan karena mentaatinya serta mengikuti berittiba' kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga mengatakan di hadapan dalam khutbahnya di Mekah, yusammuna nabil wahabiyyin wa yusammuna madhhabana bil wahhabi. Mereka menyebut kita sebagai kaum wahabi. Ya, dan menamakan madhab kita dengan madhab wahabi. Bi'tibar annana madhhabun khas. Karena mereka menganggap bahwa kita ini memiliki madhab khusus, madhab baru. Wa hadza khata'un fahish. Ini kesalahan yang sangat fatal. Nasha'a anid di'ayat al-kadhibah. Ini muncul dari pernyataan-pernyataan dan pengakuan-pengakuan yang dusta. Allati kana yabuthuha ahlul aghrab. Yang sengaja ditebarkan oleh orang-orang yang punya kepentingan-kepentingan tertentu. Nahnu lasna ashaba madhhabin jadid aw aqidatin jadidah. Kita atau kami bukan pembawa madhab baru atau akidah baru. Walam ya'ti Muhammad bin Abdul Wahhab bil jadid. Dan beliau tidak, dan Muhammad bin Abdul Wahhab tidak membawa ajaran baru. Fa aqidatuna hiya aqidatis salafis salih allati ja'at fi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ma kana alaihi salafus salih. Seorang imam, seorang malik menegaskan ini negara beliau, ini akidah beliau, ini ajaran yang beliau bawa. Akidah kami adalah akidah salafus salih yang terdapat di dalam kitab Allah, sunnah rasulnya, dan jalan atau prinsip yang berjalan di atasnya para salafus saleh. Wa nahnu nahtarimu al-a'immat al-arba'ah. Dan kami menghormati para imam yang empat. Wala farqa bainal a'immah. Dan tidak ada beda. Kami tidak membedakan para imam tersebut. Malik wa Syafi'i wa Ahmad wa Abi Hanifa. Kulluhum muhtaramun fi nazarina. Ya. Yeah. Tidak ada beda di antara para imam tersebut, baik Malik, Al-Imam Malik maupun Al-Imam Syafi'i maupun Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Abu Hanifah, semuanya adalah muhtaramun, terhormat dalam pandangan kami. Kemudian tatkala beliau masuk Mekah pada memasuki Biladul Hijaz tersebut, ya, dan kekuasaan ada di tangan beliau, pengaturan ada di tangan beliau, maka beliau mengadakan konferensi, mengumpulkan para ulama, mengundang para ulama Mekah dan ulama Najd. Ya, dan terjadilah pembahasan di majlis tersebut yang pembahasan itu menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang kemudian kesepakatan itu dicetak, ya, dalam sebuah mansurah yang diterbitkan oleh Al-Idaratul Buhuth Al-Ilmiyah Wal-Ifta berjudul Al-Bayan Al-Mufid Fima Ittafaqa Alayhi Ulama Makkah Wa Najd Min Aqaidit Tauhid. Al-Bayan Al-Mufid Fima Ittafaqa Alayhi Ulama Makkah Wa Najd Min Aqaidit Tauhid, yang pada tahun itu, yang terjadi di tahun 1343, hasil ini, hasil pertemuan ini sempat dipublikasikan di Jaridah Ummul Qura. Jaridah Ummul Qura. Di antara teks yang termaktub adalah nasnya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah. Min ulama haramillahi syarif wa a'immatihi Asy-Syaikh Muhammad Habibullah Asy-Syinqiti wa Asy-Syaikh Umar Ba Junaid Abi Bakr wa Asy-Syaikh Darwish Ajimi wa Asy-Syaikh Muhammad Marzuqi wa Asy-Syaikh Ahmad bin Ali An-Najjar wa Asy-Syaikh Jamal Al-Maliki wa Asy-Syaikh Abbas Al-Maliki والشيخ حسين بن سعيد بن محمد بن سعيد عبد الغني والشيخ حسين مفتي المالكية والشيخ عبد الله حمدو والشيخ عبد الستار والشيخ سعد بقاص والشيخ عمر بن صديق خان نري انديا والشيخ عبد الرحمن الزواوي إلى من يراه من علماء الحكومات الإسلامية وملوكهم وأمرائهم. Ya, dari para ulama yang sebut tadi nama-namanya, kepada para ulama di pemerintahan-pemerintahan Islam serta para raja dan para umara. Ditujukan, ya, seruan ini kepada siapa? Para pemerintahan Islam, para raja dan para umara. أما بعد فقد اجتمعنا نحن المذكورين kami telah terjadi ijtima', ya, antara kami al-madhkurin yang tersebut nama-namanya ma'a masyayikhi Najd, dengan para masyayikh Najd hina qudumihim ila al-haram al-sharif ma'a al-imam Abdul Aziz hafizahullah, ya, ketika mereka datang ke Al-Haram Al-Sharif bersama Al-Imam Abdul Aziz. Wahum, nama-nama tersebut, para ulama tersebut adalah Wahum Al-Syeikh Abdul Rahman bin Abdul Latif Wal-Syeikh Abdullah bin Hasan Wal-Syeikh Abdullah bin Abdul Wahab bin Zahim Wal-Syeikh Abdul Rahman bin Muhammad bin Dawud والشيخ محمد بن عثمان الشاوي والشيخ مبارك بن عبد المحسن بن باز والشيخ إبراهيم بن ناصر بن حسين فجرى بيننا وبين المذكورين والمحترمين مباحثة. Maka terjadi antara kami dengan nama-nama yang telah kami sebutkan tadi, ulama-ulama yang terhormat, terjadi antara kami mubahasa, pembahasan. فعرضوا علينا عقيدة أهل نجد وعرضنا عليهم عقيدتنا. Maka mereka menunjukkan kepada kami akidah Ahlu Najd, dan kami pun menunjukkan kepada mereka akidah kami. فحصل الاجتماع بيننا وبينهم بعد البحث والمراجعة في مسائل أصولية. Maka terjadilah ijtima', kesepakatan, ya, antara kami dengan mereka setelah terjadi pembahasan dan muraja'ah dalam perkara-perkara usuliyah. Minha, di antara yang kami sepakati adalah man aqarr anna man aqarr bisyahadatain wa amila bi arkanil islamil khamsa thumma ata bi mukaffir yanqudu islamuhu qawli aw fi'li aw i'tiqadi. Di antaranya adalah barang siapa yang menyatakan mengakui syahadatain dan beramal dengan rukun Islam yang lima, namun kemudian dia melakukan mukaffir, perbuat sesuatu yang mengkafir, menjatuhkan dia kepada kekufuran, maka batal Islamnya. Yang qut islamuhu. Jadi ada yang membatalkan Islam. Seseorang yang berislam mungkin bagi dia dan bisa bagi dia terjatuh kepada mukaffir, kekufuran. Qauli au fi'li au i'tiqadi, baik itu berupa ucapan ataupun berupa perbuatan ataupun berupa keyakinan. Innahu yakunu kafiran bidzalika yustatab thalatha. Sehingga dia bisa menjadi kafir karena sebab itu. dan dia dimintai taubat selama 3 hari. Fa in taba wa illa qutil. Kalau dia mau bertobat, itu yang diharapkan. Kalau tidak, maka dia bisa dibunuh. Wa minha man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id min khalqihi yad'uuhum fi jalbi naf'in aw daf'i dhurrin. Dan termasuk di antara kesepakatan kami juga adalah bahwa barang siapa yang menjadikan antara dia dengan Allah adanya wasa'id, penghubung-penghubung dari kalangan makhluknya, ya, yang dia berdoa kepada mereka itu, para penghubung tadi, dalam menginginkan, berharap meraih manfaat atau menolak madarat, au yuqarribunahu ila Allahi zulfa, atau mendekatkan dia kepada Allah sedekat-dekatnya, merasa atau meyakini penghubung-penghubung tadi bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah sedekat-dekatnya, innahu kafir, maka dia kafir. Yahillu damuhu wa maluhu, halal darah dan hartanya. Wa man talaba syafa'a min ghairillah la yaqdir 'alaihi illallah, inna dzalika syirkun. Demikian pula barang siapa yang menuntut, meminta syafaat dari selain Allah yang tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah, maka sesungguhnya itu perbuatan meminta syafaat kepada selain Allah itu adalah kesyirikan. Fa innas syafa'ata milkun lillah wa la tutlab minhu. Wa la yashfa'u ahadun illa bi idzni, kama qala ta'ala man dzalladzi yashfa'u illa bi idzni. Wa huwa la ya'dhin illa fi man radiya qawlahu wa 'amalahu. Kama qala ta'ala wa la yashfa'una illa liman irtada wa huwa la yarda illa bit tauhid wal ikhlas. Ini masalah syafaat. Wa minha, di antara yang kami sepakati juga, tahrimul bina' 'alal kubur. Wa israjuha wa tahri as-salah 'indaha. Menegakkan, membuat bangunan-bangunan di atas kubur serta memberikan penerangan di atas kubur dan bersemangat salat di sisi kuburan. Inna dzalika bid'atun muharramah fi syariah. Inilah perbuatan yang haram dalam syariat. Wa minha inna man sa'ala Allah bi jahi ahadin min khalqihi fa huwa mubtadi'un murtakibun haraman. Demikian pula barang siapa yang meminta kepada Allah dengan bertawassul menggunakan jah, kedudukan atau kehormatan seseorang dari kalangan makhluk, maka orang ini yang berdoa dengan cara seperti ini mubtadi'un murtakibun haraman. Wa minha annahu la yajuz al-halif bi ghairillah lal ka'bah walal amanah walan nabi wala ghairi dzalik. Berikutnya yang kami sepakati juga bahwa tidak boleh bersumpah dengan selain Allah, baik itu Ka'bah ataupun amanah ataupun nabi. Wala ghairi dzalik, diqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam man halafa bi ghairillah faqad asyraka. Fa hadhil masail kulluha lamma waqa'at al-mubahatha fiha hasara al-ittifaq bainana. Masalah-masalah yang kita sebutkan semua di atas tadi, ya, setelah terjadi pembahasan maka kami sepakat, ya, terjadi kesepakatan antara kami wa bainal madhkurin wa lam yahsul khilaf fi syai. Kami sepakat antara kami dengan nama-nama yang telah kami sebutkan tadi dan tidak ada khilaf sedikit pun. Fattafaqat bidzalika al-aqidah bainana, sehingga terjadilah kesepakatan, ya, akidah antara kami ma'asyir ulama'il haramis syarif wa baina ikhwanina ulama ahli Najd. Nas'alullaha ay yuwaffiqal jami' lima yuhibbu wa yarda. Amin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Intaha. Naam, ikhwani fid din, hafizani wa hafizakumullah. Itu diantara momen dan wathiqah, salah satu dokumen penting dalam sejarah, ya, bahwa ternyata antara ulama Najd dengan ulama Mekah untuk kesekian kalinya terjadi kesepakatan setelah sebelumnya di masa Daulah As-Saudiyah Al-Ula. Ya habbadza, kalau kita memiliki perhatian terhadap hal ini dan bisa menyebarkan dan mensosialisasikan hal ini di masyarakat kita, ya, bahwa ternyata sudah ada kesepakatan dalam perkara-perkara seperti ini. Hanya saja sayang, ya, hal-hal seperti ini tidak pernah dimuat atau tidak pernah disampaikan kepada umat. Dan tidak diragukan ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah bahwa Al-Malik Abdul Aziz sebagaimana para pendahulunya ya berjalan di atas akidah salafiyah, membela agama ini, senantiasa bermusyawarah dengan para ulama ya, dan beliau konsisten dengan fatwa-fatwa para ulama tersebut, menjalankan nasihat-nasihat mereka, padahal beliau seorang yang dzu fikrin sadid wa idrakin amik wa i'tiqadin salim mabna ala istiqlal fi syakhsiyah wa hurriya fil ikhtiyar wa quwwatin fil idrak. Padahal beliau seorang yang dzu fikrin sadid, memiliki fikir ya yang tepat, wa idrakin amik, bisa memahami ya dengan pemahaman yang mendalam, di samping i'tiqad yang salim. Yang ini semua dibangun di atas keberadaan beliau yang istiqlal fi syakhsiyah, benar-benar memiliki keberadaan yang kokoh, wa hurriya fil ikhtiyar wa quwwa fil iradah. Maka beliau senantiasa, bahkan beliau tidak hanya beliau berupaya mencari nasihat, menjalankan nasihat para ulama, dan beliau sendiri bahkan tampil memberikan nasihat ya wa taujihat wal irsyadat kepada rakyatnya, kepada umatnya. Bahkan beliau memiliki sekian rasail yang beliau kirim ke berbagai penjuru negeri. Nah, di antara para ulama yang Al-Imam Abdul Aziz bekerja sama dengan mereka, senantiasa berhubungan dengan mereka, didukung dan dinasihati oleh para ulama tersebut, di antara nama-nama besar ulama terkhusus di masa ad-daulah as-su'udiyah ats-tsalitsah adalah, walaupun tentunya para ulama ini perannya tidak hanya di masa itu saja, sudah sejak sebelumnya, bahkan fatrah antara daulah su'udiyah ats-tsalitsah dan ats-tsaniyah dan ats-tsalitsah, para ulama ini enggak berhenti di dalam berdakwah ya, mengajar, memberikan nasihat dan bimbingan, tidak berhenti mereka. Ketika mereka menyingkir atau mencari tempat yang aman, mencari tempat yang sesuai, yang jauh dari berbagai fitnah yang tengah terjadi pada masa-masa tersebut. Di antara nama-nama besar itu adalah Al-Allamah Taqi wal-Wari' Syekhul Islam Al-Syekh Abdullah bin Al-Syekh Abdul Latif bin Syekh Abdul Rahman bin Hasan bin Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nama siapa? Syekh Abdullah bin Syekh Abdul Latif, cucu dari penulis Fathul Majid. Nah, beliau lahir di Ahsa pada tahun 1265 Hijriah. Ketika ayahanda beliau Abdul Latif ya, putra dari Syekh Abdul Rahman, diutus waktu itu oleh Malik Faisal untuk pergi ke Ahsa dan membina wilayah Ahsa. Di tengah-tengah itulah beliau lahir, sehingga beliau lahirnya bukan di Riyadh namun di Ahsa pada tahun 1265 Hijriah. Baru beliau datang ke Riyadh pada tahun 1272 Hijriah, dan kemudian beliau belajar ya di Riyadh setelah sebelumnya beliau belajar di keluarga kakeknya dari pihak ibu, yaitu keluarga Al-Wuhaybiyah yang juga merupakan keluarga ulama ya, yang juga merupakan keluarga ulama. Beliau adalah seorang yang mahir dalam banyak bidang, fil usul wal furu' wat tafsir wa nahwi wa ghairiha, wa sara rafi'ul qadr jamul fadail intahat ilaihi ar-ri'asa fil ilmi war ra'yi wal karam ya, berujung kepada beliau ar-ri'asah, kepemimpinan dalam hal ilmu, ra'yu wal karam. Lahu al-yadul tula fit tadris, memiliki peran yang besar di dalam mengajar, menyampaikan ilmu. Qauluhul muntaha fil fasl bainal asyair wal qabail, ucapan beliau itulah yang muntaha sudah. Ini kalau sudah diangkat ke beliau, sudah tidak ada lagi yang mau naik banding lagi kalau sudah diangkat kepada beliau, di dalam menyelesaikan masalah di antara al-asyair wal-qabail, Yakni beliau tidak hanya seorang alim yang duduk berkutat di kitab-kitabnya saja, ya, namun juga seorang alim yang rebani, yang mendidik, yang terjun ke masyarakat, yang peduli dengan kondisi umat. Di antara murid besar beliau, ya, salah seorang murid besar beliau adalah keponakan beliau sendiri. Ya, adalah keponakan beliau sendiri, yaitu Syekh Al-Allamah Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, yang nanti setelah ini akan menjadi mufti, ya, di Al-Mamlakah Al-Arabiyah. Dan beliau memiliki murid-murid yang sangat banyak, yang murid-murid itu menjadi para ulama yang semua nantinya juga adalah orang-orang dekatnya Al-Imam Al-Malik Abdul Aziz. Disebutkan dalam daftar murid-murid beliau tidak kurang dari 52 nama. Ya, Syekh Abdullah bin Syekh Abdul Malik bin Abdullah, Syekh Abdul Latif bin Abdullah, Syekh Muhammad bin Abdullah, dan banyak lagi yang semua itu orang-orang dekatnya Al-Malik Abdul Aziz. Yang di samping 52 nama ini, ya, disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Qasim bahwa yang mengambil ilmu dari beliau khalqun la yuhsihim illallah ta'ala. Banyak sekali, tidak ada mampu menghitungnya kecuali Allah ta'ala. Dan beliau wafat, Syekh Abdullah bin Abdul Latif, pada tahun 1339 Hijriah. Yani sebelum ditaklukannya Mekah. Dan ini Al-Imam Al-Malik Abdul Aziz menikah dengan putri beliau. Menikah dengan putri beliau, yang putri Syekh Abdullah bin Abdul Latif inilah kelak yang akan menjadi ibunda Al-Malik Faisal. Ya, yang akan menjadi ibundanya Al-Malik Faisal. Sehingga Al-Malik Faisal adalah keturunan dari Al-Syekh dari pihak ibu. Kemudian nama besar lainnya pada masa Daulah As-Saudiyah Ats-Tsalitsa adalah Syekh Sulaiman bin Samhan. Syekh Sulaiman bin Samhan, yang dikatakan tentang beliau, huwal alim al-musannif wal lisan al-mudafi' anid da'wati salafiyah. Dia seorang alim yang munsif dan seorang alim yang menjadi lisan al-mudafi', pembela dakwah salafiyah. Sulaiman bin Samhan, beliau lahir pada tahun 1266 Hijriah dan beliau belajar di Riyadh, ya, belajar kepada para ulama-ulama besar, termasuk kepada Syekh Abdullah bin Abdul Latif, termasuk kepada Syekh Abdullah bin Abdul Latif. Kemudian ikhwani rahimani wa rahmakumullah, Syekh Sulaiman bin Samhan wafat pada tahun 1349 Hijriah. Kemudian ketika Syekh Abdullah bin Abdul Latif, sebagaimana kita sebutkan tadi, menjelang wafat atau menjelang ketika sakit yang menjelang wafat beliau, maka beliau berwasiat kepada Al-Malik Abdul Aziz, ya, tentang keponakannya sekaligus murid besar beliau, yaitu Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh. Dan beliau sampaikan bahwa bekal ilmiah yang ada pada diri keponakannya ini telah cukup dan layak. Ya, dan dia pantas menjadi khalifah beliau sepeninggal beliau. Maka atas dasar wasiat tersebut, Al-Malik Abdul Aziz menunjuk beliau sebagai pengganti pamannya dalam fatwa dan imam masjid serta dalam mengajar pada tahun 1345 Hijriah. Pada tahun 1345 Hijriah, maka beliau diangkat pada saat itu menjadi mufti ad-diyar al-arabiyah as-su'udiyah. Tentang syekh ini disebutkan oleh penulis masyahir ulama Najd, kana rahimahullah la yada' talibul ilm atau talibul ilm al-mubtadi' yaqra' alaihi fil fiqh wal mutawwalat hina yaqra' fi mukhtasarat syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Tidak pernah meninggalkan para talibul ilm yang baru, ya, untuk membacakan kepada beliau, yakni belajar kepada beliau fikih dan mutawwalat, dan membaca mukhtasarat karya-karya mukhtasar karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa hiya syurutus shalah wa arkaniha wa arba'ul qawaid wa thalathatul usul wa kashfis syubuhat wa adabil mashi ila shalah wa kitabit tauhid alladhi huwa haqqullah lil abid. Artinya beliau ini, yang beliau menjadi kebiasaan beliau dalam mengajar para talibul ilm, dan memang demikian sebagaimana dikatakan oleh al-Imam al-Allamah Rabi Ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah, hadhihi ad-daulah, yani daulah al-Arabiyyah Saudiyah ini, qamat ala al-usul ath-thalatha wal qawaid al-arba' wa kashf ash-shubuhat wa kitab at-tauhid. Yeah. Daulah ini tidak lain dan tidak bukan tegak di atas kitab-kitab ini, yakni di atas ilmu, ilmu tauhid was sunnah, yang semua itu sudah termaktub dan diajarkan dalam kitab-kitab tersebut. Maka apabila kita mempelajari ilmu itu, ya, ilmu-ilmu yang ada dalam kitab tersebut, yang kitab itu mukhtasarat, rasail mukhtasarah, apabila kita mempelajarinya, ya, apabila kita benar-benar beramal dan menerapkannya, maka Allah akan, kita akan bisa menegakkan daulah. Ya, kita akan bisa menegakkan daulah. Dan al-Imam al-Mufti Muhammad bin Ibrahim rahimahullah dalam masa hidupnya berkutat dengan berbagai tanggung jawab, baik tanggung jawab rasmiah maupun baik tugas-tugas rasmiah, jabatan-jabatan resmi maupun yang tidak resmi. Berbagai amalan yang disebutkan qama biha wa hiya tashuku 'alal jama'a minar rijal, yang beliau seorang diri mampu mengampu tugas-tugas tersebut, yang tugas-tugas itu tidak mampu diampu oleh sejumlah atau sekelompok orang dari kaum pria, yang kalau seandainya dilakukan oleh sejumlah pria dia enggak akan sanggup, namun beliau sanggup seorang diri di dalam menanggung atau melaksanakan tugas-tugas besar dan mulia tersebut. Dari tugas yang beliau lakukan, beliau menghasilkan sekian banyak murid. Di antara murid-murid itu yang terbesar ada dua nama besar. Yang pertama Asy-Syaikh Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah, ya, yang akan menjadi wakil beliau di Jami' Al-Islamiyah tatkala beliau sebagai rektornya, ya. Dan nantinya atau beliau nanti memegang jabatan Idaratul Buhuth Al-Ilmiyah Wal-Ifta' Wal-Da'wah Wal-Irsyad, yang kemudian nantinya beliau menggantikan Syekh Muhammad bin Ibrahim sebagai mufti dan sebagai ketua hay'ah kibaril ulama. Nah, ya ikhwan, itu mungkin yang bisa kita sebutkan di pagi hari ini. Masih banyak lagi beberapa nama besar lainnya pada masa daulah as-su'udiyah as-sadisah ini, yang insyaallah ta'ala akan kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.